الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-11 dari kitab Nikah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab al-hadi ashar fi nafaqat, bab yang ke-11 tentang nafkah, tentang penafkahan, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan memberi nafkah. Wa fihi mas'alatan, dan dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifun nafaqati wa anwa'uha. Masalah yang pertama, definisi an-nafaqah. Apa yang dimaksud an-nafaqah dan jenis-jenis an-nafaqah tersebut. Yang pertama, ta'rifun nafaqah. An-nafaqatu lughatan. An-nafaqah jama'nya nafaqat. Secara bahasa, ma'khudhatun minal infaqi. Secara bahasa, berasal dari kata infaq. Anfaqa yunfiqu infaq. Wahuwa fil asli bima'na al-ikhraj wal-nafadi. Dan secara hukum asal, makna dari al-infaq adalah mengeluarkan dan habis. Itu asal makna kata al-infaq. Mengeluarkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu habis. ولا يستعمل الانفاق الا في الخير. Dan tidak digunakan kata al-infaq kecuali dalam kebaikan. Memberi nafkah kepada keluarga misalnya, memberi nafkah kepada anak-anak, memberi nafkah kepada kerabat, orang tua dan yang semisalnya. Tidak digunakan kata al-infaq kecuali dalam perkara kebaikan. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud an-nafaqah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi, memberi kecukupan kepada orang yang wajib untuk dia nafkahi. Yamun dari kata mana, yamunu, ma'unah, yani memberi nafkah, memberi kecukupan orang yang dia nafkahi bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, qutan. Apakah yang kaitannya dengan qut, makanan pokoknya, kebutuhan pangan, makanannya, wa kiswatan, pakaian, wa maskanan, tempat tinggal, wa tawabi'aha, dan hal-hal yang menyertainya, pelengkapnya, Ini pengertian an-nafaqah. Simpulannya bahwa secara istilah syar'i yang dimaksud an-nafaqah adalah memberi kecukupan kepada orang yang wajib dia nafkahi, atau orang yang dia nafkahi baik dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang semisalnya. Dan ia disebut nafkah kaitannya dengan makna secara bahasa al-ikhraj wal-nafat, karena seseorang ketika memberi nafkah maka apa yang dia berikan itu habis, apa yang diberikan itu habis, maka nafat dikeluarkan habis. Jadi ini berbeda dengan pinjam meminjam. Apa yang dia berikan kepada istrinya, apa yang diberikan kepada anaknya, itu bukan peminjaman yang dia nanti akan menuntut ganti rugi misalnya. Tidak, apa yang dia berikan habis. Maka disebut nafkah. Yang kedua, anwa'un nafaqat. Jenis-jenis nafkah. Yang pertama, nafaqatul insan ala nafsihi. Seseorang menafkahi dirinya sendiri. Yang kedua, nafaqatul furu' ala al-usul. Pemberian nafkah kepada al-furu', yang dimaksud al-furu' yaitu keturunan, anak, cucu, dan seterusnya. Al-usul, yang dimaksud al-usul yaitu orang tua ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Maka yang dimaksud pembahasan kedua, nafaqatul furu' alal usul, yaitu pemberian nafkah kepada keturunan, kepada anak atau cucu. Alal usul, yang wajib untuk ditegakkan oleh al-usul, orang tua. Atau yang di atasnya, kakek dan yang semisalnya. Yang ketiga, nafaqatul usul alal furu', pemberian nafkah kepada orang tua yang wajib bagi furu', bagi anak-anaknya. Ini masing-masing ada hukum dan ketentuannya. Yang keempat, nafaqatul zaujati alal zauj, pemberian nafkah kepada istri yang wajib dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Maka di sini disebutkan empat jenis pemberian nafkah. Dan sebagian menyebut yang kelima yaitu an-nafaqatul ukhra, pemberian nafkah yang tidak termasuk pada empat jenis ini. Dan nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala. Awalan, yang pertama, nafqatul insan ala nafsih. Seseorang menafkahi dirinya sendiri. Yajibu alal mar'i ayyabda'a fil infaqi ala nafsihi idha inqadara ala dhalik. Wajib bagi seseorang untuk memulai dalam hal memberi nafkah kepada dirinya sendiri. Yang wajib dia menafkahi dirinya terlebih dahulu, memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila dia mampu melakukan hal tersebut. Li hadithi Jabir radhiyallahu ta'ala an, qala, berdasarkan hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, a'taqa rajulun min bani Uzrata abdan lahu an dubur, bahwa ada seorang laki berasal dari kabilah Bani Uzrah itu membebaskan hamba sahaya miliknya, membebaskan budaknya dengan cara an dubur, Yang dimaksud membebaskan dengan syara'an dubur, maksudnya dia mengatakan kepada budaknya, hamba sahayanya, bahwa apabila aku mati, maka kamu merdeka, kamu bebas. Itu yang dimaksud membebaskan budak andubur, bahwa dia menjadi bebas kaitannya dengan kematian tuannya. Apabila tuannya telah meninggal, maka dia bebas. Berarti selama tuannya masih hidup, dia tetap berstatus sebagai hamba sahaya. Nah, orang ini dari Bani Udrah membebaskan budaknya secara dubur tersebut. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, sampai kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan padanya, yakni ketika orang ini hendak membebaskan budaknya dengan cara dubur tersebut, berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Rasulullah alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang ini, apakah engkau punya harta selain budak kamu itu? Maka sahabat ini mengatakan, tidak, itu harta satu-satunya. Makanya dia mengikat persyaratan merdekanya budaknya apabila dia meninggal. Kalau dia telah meninggal, maka budaknya menjadi orang merdeka. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu punya harta selain seorang budak tersebut? Dia mengatakan, tidak, itu harta satu-satunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan budak tersebut kepada sahabat yang lain. Mungkin ada yang ingin membelinya. Maka Rasulullah mengatakan, man yashtarihi minni, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Akhirnya budak itu pun dibeli oleh seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi dengan harga 800 dirham. Setelah budaknya itu laku, dia mengambil uang tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya dan menyerahkannya kepada tuannya, lelaki dari Bani Udrah tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, ibda bi nafsik fatasaddaq alaiha. Mulailah kamu dengan dirimu sendiri. Kamu sedekahkan untuk dirimu. Ya, ini penuhi kebutuhan pokok kamu. Fa in fadula syai'un fali ahlik. Apabila masih ada yang lebih setelah engkau menafkahi dirimu, maka untuk keluargamu. Fa in fadula an ahlika syai' fali di qarabati. Dan apabila ada yang lebih lagi setelah engkau berikan kepada keluargamu, maka berikan kepada kerabat-kerabatmu. Kerabat-kerabat terdekatmu diberikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ibda bi nafsik fatasaddaq alaiha." Mulailah dengan dirimu, maka engkau sedekahkan untuk dirimu. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ini yang utama. Seseorang sebelum melihat kepada yang lain, dia perhatikan terlebih dahulu dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan yang semisalnya. Setelah itu baru dia memperhatikan yang lain, keluarga, istrinya, anak-anaknya, kemudian kerabat-kerabat yang berikutnya. Baik, sampai di sini ikhwan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.